pernah ngomong gitu. Maksudnya apa ini? Orang urusan itu. Aku mau ngulang. Nah itu sok nangis lora hati mergoyang liya. Kau bakal leleng rasanya lora aku tidak rasa itu. Matur nuwun. Aku pamit. Aku gak butuh. Aku bisa bahagia tanpa kowe. Pak. Aku ikhlas tulus lahir kami arep tak oya-oya wong bisa nangis neng batin. Aku ikhlas ikhlas temenan yen kudu pisahkan Gusti kula ponang kata Gusti Pangeran kula ponang kata yang pancene kudu pisahkan arep dikapakne pancene kudu cekone lila ikhlas yang kelangan sirani sing lali talalu. Aku ikhlas tulus lahir batin arep tak olah-olah yang bisa nangis neng batin. Aku ikhlas ikhlas temenan yang kutipu sahan kusikulah. angkat tangan. Jones, Anna, aku sangat tangan las kok tangan.